Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, telah kita jelaskan tadi doa yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu bagi kita hendaklah selalu kita panjatkan kepada Allah, terutama di waktu-waktu mustajab. Terutama di waktu-waktu mustajab. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau hidayah, takwa, menahan diri dari perkara yang haram, dan merasa cukup apa yang Engkau beri kepada kami ya Allah, dan tidak berharap apa yang ada pada manusia. Doa yang mustajab diantaranya adalah bainal adzan wal iqamah. Doa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainal adzan wal iqamah la turad. La yuraddu, tidak ditolak doa diantara adzan dan iqamah. Yang kedua, sujud. Sesungguhnya posisi terdekat antara hamba dengan Rabb-nya itu ketika sujud. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faktsiru fihi doa. Perbanyaklah doa ketika sujud. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, dan banyak dari tempat-tempat yang lain, posisi yang lain yang datang dengannya syariat untuk kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, di samping kita memohon kepada Allah hidayah sampai akhir hayat kita, istiqomah di atas sunnah, di atas al-haq, dan tentu syaitan tidak akan tinggal diam ketika ada hamba Allah mau menuju kepada tingkat yang mulia dan tingkat yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Sebagaimana syaitan tidak akan tinggal diam seorang muslim atau muslimah itu sholat kecuali terus diganggu agar rusak sholatnya. Demikian pula ibadah-ibadah yang lain, itu syaitan terus upaya merusak agar ibadah yang kita jalani itu rusak dan tidak diterima oleh Allah. Itu kerjaan setan. Makanya kita harus meyakini, wajib meyakini bahwa setan itu musuh kita yang paling nyata. Innahu lakum adzuwwun mubin, kata Allah. Sungguh setan itu bagi kalian musuh yang paling nyata. Termasuk upaya seseorang itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala pun juga kita mohon kepada Allah agar diberi hidayah itu terus langgeng sampai akhir hayat kita. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, siapapun di antara kita yang Allah berikan kemudahan bagi kita untuk menjalankan sunnah dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk istiqomah di atas amalan sunnah, di istiqomah di atas manhaj ahlus sunnah, maka ini dijaga. Di sana, di luar sana, banyak tawaran-tawaran yang menggiurkan, untuk menyeret kita keluar dari hidayah Allah, keluar dari al-haq, keluar dari sunnah. Tawaran-tawaran itu berupa syahwat dan syubhat. Tawaran-tawaran itu berupa syahwat dan syubhat. Sehingga tidak heran kalau ada sosok yang semula dia ahlus sunnah, semula dia istiqomah di atas sunnah, namun di belakangan hari karena terfitnah oleh syahwat atau oleh syubhat, maka dia terpelanting jatuh dalam kubangan syahwat dan dalam kubangan syubhat, sehingga tiba-tiba kita dikagetkan ternyata dia sudah bukan ahlus sunnah, ternyata dia sudah keluar dari ahlus sunnah, ternyata dia sudah menjadi hizbi. Salah satu upaya kita untuk menjaga dan melestarikan hidayah dari Allah yang Allah berikan kepada kita, semoga kita betul-betul di atas sunnah, adalah satu yang paling inti, keikhlasan kepada Allah dalam segala ibadah kita. Ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu perkara yang paling ditakutkan oleh syaitan dan iblis la'anahullah. Iblis bersumpah kepada Rabbul Alamin, wa bi'izzatika la'aghwiyannahum ajma'in illa min ibadika minhumul mukhlasin. Kata iblis kepada Allah, bersumpah, demi keagungan engkau ya Rabb, aku akan sesatkan seluruh hambamu kecuali hambamu dari mereka yang ikhlas. Keikhlasan kepada Allah di samping itu merupakan salah satu syarat diterimanya ibadah di sisi Allah, tapi memiliki sekian faedah. Imam Malik rahimahullah ketika beliau selesai nulis Al-Muwatta, karya beliau Al-Muwatta Imam Malik, ada salah satu murid yang datang kepada Imam Malik menyampaikan bahwa fulan telah menulis Al-Muwatta, Alan telah menulis Al-Muwatta, fulan menulis Al-Muwatta. Apa kata Imam Malik? Maka lillahi baqin. Yang ikhlas karena Allah akan langgeng. Kita bersaudara sesama mukmin. Innamal mu'minuna ikhwatun, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Persaudaraan yang tidak akan pernah terkoyak dan tercabak-cabik ketika dibangun di atas ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tendensi duniawi, kalau sudah tidak karena Allah persaudaraannya, bersiap-siap untuk bercerai-berai. Hasan Al-Basri rahimahullah menyatakan, a'azzul asya dirhamun halal wa akhun fillah. Sesuatu yang paling aziz, sesuatu yang menyebabkan orang itu mulia, kata beliau rahimahullah, ketika hamba Allah itu diberi oleh Allah rizki yang halal, dirhamun halal. Dan sesuatu yang membuat orang itu mulia hidupnya, dunia akhiratnya, adalah ketika dia memiliki akhun, saudara karena Allah. Antum tahu syaitan, kerjaannya syaitan itu memang merusak tatanan ukhuwah. Buk ibadah iya, ukhuwah kan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan itu putus asa untuk menjadikan orang-orang yang sholat beribadah kepada dia. Tapi syaitan tidak pernah putus asa fitahrish bainahum, untuk memecah belah di antara kalian, untuk membuat gesekan di antara kalian. Itu enggak pernah putus asa syaitan. Yang ikhlas karena Allah itu jawabannya. Apa kata Hasan al-Basri rahimahullah, ketika kita diberi oleh Allah akhun fillah, saudara karena Allah, ikhlas karena Allah, in syawartahu fi amri dinika wajadtahu matina ra'i, wa in syawartahu fi amri dinika wajadtahu basiran bihi. Akhun fillah, ini ciri-cirinya saudara karena Allah, kalau engkau ajak musyawarah terkait urusan duniamu, kau dapati dia memiliki solusi-solusi yang jitu, jalan keluar yang bagus, arahan-arahan yang jitu. Kenapa? Karena dia losplong, tidak ada ganjalan pada dia, tidak ada tendensi apa kecuali ingin membantu saudaranya karena Allah, memberikan solusi yang terbaik buat saudaranya karena Allah. Gak ada tujuan apa-apa, gak ada tendensi apa-apa, sehingga semua apa yang menjadikan baiknya saudaranya diberikan semua solusi itu. Ya akhi, kef kalau ana kerja di situ. Situ jangan. Afwan, itu banyak praktek ribanya. Ya akhi, kef kalau ana di situ, kerjaan itu, afwan, itu banyak orang ditipu. Akhi, kef kalau ana kerja ini, iya. Itu musiman, nanti antum kula barang banyak lakus, kemudian masih banyak sisa barang antum tak laku lagi. Akhi, kalau kef kalau anak kerja yang seperti ini, ya itu, ini orang-orang pada latah sekarang ini, padahal itu nanti ujungnya akan diseret kepada penyelisihan wulatul umur, penyelisihan pemerintah. Kalau ini akhi, lah itu bagus. Modal sederhana, halal, jelas labanya, dan antum tidak tersibukkan dengan dunia. Antum masih bisa beribadah kepada Allah, antum masih bisa thalabul ilm, antum bisa bertahun dengan sesama ikhwah alal birri wa taqwa. Ahsan itu. Bab dunia engkau dapati akhun fillah tadi, solusi-solusi yang jitu. Kalau kau ajak musyawarah urusan akhiratmu, urusan agamamu, kau dapati dia orang yang berilmu. Nah, kef hukumnya sholat ini, ya sunnah hadisnya ini. Kalau ini ya itu, banyak ulama yang melemahkan, termasuk Syekh Utsaimin, Syekh Albani, sholat ini lemah. Di samping ghorib, tata caranya aneh, maka ahsan ditinggalkan. Ilmiah, sebutkan alasan-alasan kenapa ulama tidak merekomendasi sholat itu. Tasbih misalnya, terangkan. Jazakallah khairi akhi, kaif akhi, makanan ini halal. Orang-orang kok bilang haram? Dari sisi apa? Katanya anu apa? Ya anu, ana sudah tahu anunya. Nah, gitu kan, kalau anu semua. Kenapa? Karena urusan al-aslu fil asya, segala sesuatu itu hukum asalnya halal sampai ada dalil yang mengharamkan baru haram. Kalau ibadah, al-aslu fil ibadah itu haram. Ibadah itu hukum aslinya haram. Gak boleh kita beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena haram hukum asalnya, sampai ada dalil yang memberikan contoh kepada kita. Kalau ibadah itu tanya dalilnya, kalau urusan dunia tanya larangannya, gitu loh. Wah, majazakallah khair. Itu ke akhun fillah. Gak ada tendeng aling-aling, gak ada tendensi apa, los. Makanya persaudaraan ini juga harus kita pilih. Kalau tadi ikhlas karena Allah itu mutlak untuk semua ibadah kepada Allah. Yang kedua, pertemanan, pergaulan. Berapa banyak dari kalangan orang-orang duat, ini dai, di berbagai penjuru dunia, yang semula kita belajar kepada da'i tersebut, belajar kita kepada da'i tersebut, duduk di majelisnya. Nah, salah satu sebab dari sekian sebab, da'i ini berteman dengan teman yang buruk, buruk manhajnya, buruk akhlaknya, buruk muamalahnya, jatuh. Tak lama sudah ditahdzir oleh Syekh Rabi hafizahullah. Salah satu sebab pergaulan. Kita jangan, artinya kita jangan sampai sok, ana siap. Siapapun yang datang ke ana, kita akan bantah semua misalnya. Jangan demikian. Fulan datang taal, tak tekuk-tekuk nanti. Jangan. Tidak ada salafnya yang seperti itu. Dan ini berbahaya. Berbahaya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ar-rajulu ala dini khalilihi, ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu bergantung agama temannya, maka lihat siapa teman dia. Ketika kita tidak tahu bagaimana kondisi orang itu, manhajnya, pemahamannya, cenderungnya kemana, kita enggak tahu. La yakhfa alaihi ulfatuh. Tidak akan tersamarkan, tidak akan tersembunyi siapa teman dia, yaitu dialah dia. Mungkin di depan kita dia menutupi penyimpangan-penyimpangan manhaj dia, akhlak dia dan sebagainya, muamalah-muamalah dia rusak kabeh. Akhlaknya buruk, mungkin disembunyikan di depan kita, tapi temanmu tidak akan antum sembunyikan. Akan ketahuan. Oh, ternyata dia selama ini kamuflase, selama ini begitu-begitu, ternyata teman dekatnya fulan. Ini ngerinya persahabatan ikhwat ketika salah. Antum tahu kaum muslimin secara umum, secara umum mereka ketika makan hati-hati, memberikan asupan kepada anaknya juga hati-hati. Ini makanan memicu kolesterol yang langsung dahsyat menurut dokter ahli, ditinggalkan. Ini makanan bisa apa, masa 10 tahun yang akan datang bisa merusak ginjal, tinggalkan. Ini begini, ini tinggalkan. Ini memicu gula, tinggalkan. Selektif bab makanan. Ini konsumsi gizi, ini. Untuk anaknya juga demikian. Wahai anak-anakku, makan makanan yang sehat, ini yang bergizi, begini. Jauhi ini, jauhi itu, ini. Bab makanan urusannya adalah badan. Terakhir adalah kematian, kan itu. Bab agama harus lebih selektif. Karena urusannya sesat, na'udzubillah min dzalik. Nah, ini harus kita sadari ya ikhwan barakallahu fikum. Sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, dan beliau menghasankan hadis ini dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Rasul menyebutkan, la tusahib illa mu'minan. Kau jangan bersahabat kecuali orang mukmin. Wala ya'kulu ta'amaka illa taqi. Dan kau jangan makan kecuali jangan makan makanan kamu kecuali orang yang bertakwa. Dalam hadis ini wadhih gamblang bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menghasung untuk tidak bersahabat kecuali dengan orang-orang yang mukmin, dan tidak makan bersama kami kecuali orang-orang yang bertakwa. Kata para ulama, hadis ini menunjukkan bahwa jadikan orang-orang yang makan makananmu adalah orang-orang yang bertakwa. Jadikan perkumpulan kamu, majlis kamu, persahabatan kamu, muamalah kamu dengan orang-orang yang bertakwa untuk menjaga hidayah yang Allah berikan kepada kita. Istiqomah di atas al-haq, istiqomah di atas sunnah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berbahaya ketika kita bergaul dengan orang-orang fasik, orang-orang ahlul bidah misalnya, atau hisbiun. Ngeri ya ikhwan, ngeri, bahaya. Kenapa? Karena an-nafsu majbulatun ila man ahsana ilaih. Jiwa itu diciptakan untuk berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada dia. Hutang budi. Kenapa a'immah masyayikh, Syekh Mukbil dan Syekh Rubi dan yang lain menolak pemberiannya hisbiyun, pemberiannya orang-orang yang menyimpang dari ahlus sunnah? Ini yang dikhawatirkan. Di samping itu bimbingan Nabi SAW juga dikhawatirkan hutang budi. Akhirnya kebawa, ndak enak, katut. Dia sudah membantu anak sekian tahun, dia telah memberikan ini, dan rumah anak terbangun dengan sebab dia. Kef anak mau menyikapi dia, kef anak kalau ini, kef seperti itu. Hilang dari peredaran, amblas pergaulan. Jiwa itu akan berbuat baik kepada orang yang berbuat kepada dia. Jadikan hal ini kepada sesama ahlus sunnah. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, hidayah itu mesti dijaga. Segala upaya yang mau merobohkan hidayah, kita harus counter, kita harus lawan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang jihad di jalan kami, kata Allah, yang berjuang di jalan kami, maka kami akan memberikan hidayah, kami akan memberikan petunjuk ke jalan-jalan kami, kata Allah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, alaqallahu azza wajal al-hidayata bil jihad. Allah menggantungkan hidayah dengan jihad. Artinya, siapa di antara kalian yang mau hidayah? Siapa di antara kita yang mau mendapatkan hidayah dari Allah? Kita. Kalau begitu, jihad kalian. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjuang di jalan kami, kata Allah, niscaya aku akan beri hidayah, aku akan beri petunjuk ke jalan-jalan kami, jalan-jalan Allah yang menuju keriduan Allah, kecintaan Allah, surga Allah, jannatullah. Apa kata Ibnu Qayyim? Wa afradul jihad, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jihadun nafas, wa jihadul hawa, wa jihadul syaitan, wajihatud dunya. Jihad yang paling fardu adalah jihad nafsu, menjihati nafsu. Jangan kita memperturutkan nafsu kita, jangan kita pelihara untuk kita perturutkan. Kenapa? Karena kata Allah, li anna nafsan nafsa, nam, nafsu itu la ammaratun bisu, inna nafsa la ammaratun bisu. Karena nafsu itu selalu merongrong pada perbuatan su. Kata Imam Al-Baghawi rahimahullah, as-su al-maksiyatu. Nafsu itu selalu mengajak untuk berbuat maksiat. Ini harus kita jihati, harus kita perangi karena Allah Subhanahu wa taala, agar hidayah diberi oleh Allah kepada kita. Yang kedua, jihadul hawa. Menjihati hawa, hawa itu cenderungannya kepada syubhat, nafsu maksiat kepada Allah, urusan dunia, harta wanita dan seputarnya itu nafsu. Hawa itu pemikiran sesat, aliran yang menyimpang, faham-faham yang batil, sakte-sakte yang ada itu syubhat, itu hawa. Kita harus perangi. Dengan apa memerangi? Dengan Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah, dengan berteman, bergaul orang-orang yang soleh. Fudail bin Iyad rahimahullah menyatakan, wa idza khalatta fa khalid husnal adab fa innahu la yad'u ila ilal khair. Kalau kau mau bersahabat, bergaul, bermajlis, bergaullah, bersahabatlah, bermajlislah dengan orang-orang yang akhlaknya baik, adabnya baik, karena dia enggak akan mengajak kamu kecuali pada kebaikan. Sahabat cari yang soleh, dan demikian nasihatnya para ulama salaf kepada anak-anak mereka untuk bergaul, bersahabat dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar hidayah itu terjaga terus biiznillah wa bi hidayatillah wa bi aunillah. Jihad yang ketiga, jihadus syaitan. Kita harus perangi syaitan. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum ma'adhuwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, udkhulu fis silmi kaffah, hendaklah kalian masuk ke dalam Islam secara totalitas, secara paripurna, secara utuh. Kata Imam Al-Alusi rahimahullah, jangan kau tinggalkan apa yang kau ucapkan, apa yang kau perbuat, apa yang kau yakini, illal Islam yastau'ibuhu, kecuali Islam yang menjadi payung kalian, kecuali Islam yang menjadi dalil kalian, hujah kalian, pegangan kalian. Ucapan kita muncul dari Islam, perbuatan kita muncul dari Islam, akidah kita muncul dari Islam. Al-Islam huwa sunnah wa sunnah wal Islam, Al-Quran dan sunnah ala fahmi salafil ummah, hadha huwa din. Kokoh, jangan tergoyahkan. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, di ayat tadi disebutkan, masuklah kalian, kata Allah, ke dalam Islam secara utuh, wahai orang-orang yang beriman. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa? Fa innahu lakum adzuwum mubin. Karena syaitan bagi kalian musuh yang paling nyata. Makanya tadi dikatakan kata Ibnu Qayyim, wa afradul jihad, jihad yang paling fardu, jihadun nafas, wa jihadul hawa, wa jihadus syaitan. Menjihati syaitan karena dia musuh yang paling nyata. Jangan kau ikuti langkah-langkahnya. Apa langkah-langkah syaitan yang Allah perintahkan kita untuk tidak mengikuti langkah-langkah syaitan? Di antara langkah-langkah syaitan itu ialah memberikan makar dan pengaruh, menghembuskan kepada kaum mukminin dan mukminat agar meninggalkan apa yang Allah wajibkan. Dengan berbagai cara dan berbagai hiasan dan berbagai kamuflase, ya apa caranya supaya hamba Allah ini, muslimin muslimat, meninggalkan apa yang Allah wajibkan. Itu langkah-langkah syaitan. Ketika dia mengikuti, terjerembab dalam kubangan fitnahnya syaitan ini, makarnya syaitan ini, masuk dia, meninggalkanlah kewajiban yang Allah wajibkan, entah sholatnya, entah puasanya, entah zakatnya, atau yang lain, apa yang Allah wajibkan. Itu langkah-langkah syaitan. Apalagi di antara langkah-langkah syaitan ialah menjerumuskan hamba Allah, muslimin dan muslimat, kepada lembah kemaksiatan, perkara yang haram, dikemas demikian rupa Naam. Yang haram itu dikemas sedemikian rupa sehingga dia ikut masuk melakukan itu. Dan diantara langkah-langkah syaitan itu sesuatu yang syar'i, sesuatu yang sunnah, ya, syar'i sunnah, jelas ayatnya, jelas hadisnya, jelas akwalnya a'immatus salaf, ini amalan mulia, ini amalan sunnah, ini amalan baik, jelas dikemas oleh syaitan tampak buruk. Jangan ikut itu, apa saklek itu. Jangan ikut itu, apa merasa paling benar. Jangan ikut itu, apa masa iki salah, ini salah, ndak oleh gitu, ndak oleh gitu. Jangan, itu wis kayaknya ajaran baru itu. Padahal itu sesuatu yang sunnah, yang syar'i. Tolong, lihat itu. Apanya? Jubahnya? Apanya? Sarungnya? Di atas mata kaki? Takut banjir apa? Iya. Ini kemasan setan. Lihat. Yang laki-laki, jenggotnya itu gak rapi. Namanya laka-laka syaitan. Yang sesuatu yang syar'i, yang sunnah, dikemas tampak buruk sehingga orang-orang meninggalkan semua. Ini laka-laka syaitan. Itu loh pengajian. Jenuh. Kenapa jenuh? Masa mat'unya yang hadir diam mendengarkan dengan khusyuk. Kalau kita kan enggak, itu sana jutaan yang datang. Di situ enggak jenuh. Kenapa? Kepelok tangan. Dan ribuan. Iya. Datangkan dia. Terus ditanya, apa pengajiannya yang ribuan tadi, yang kepelok tangan itu? Pokoknya hebat. Maksudnya, dai-nya memang betul-betul dai sejuta umat. Lah ya apa? Ayat, pokoknya luar biasa. Betul-betul karismatik, orator. Lah ya isine apa? Lucu. La haula wala quwata illa billahi laliyil azim. Dadakno iku sing katanya wah gitu, lucu. Ya. Itu monoton yang itu. Jadi pokoknya sesuatu yang syar'i yang baik itu wis ditampakkan kayak buruk sehingga orang jauh. Sebaliknya sesuatu yang jelas-jelas melanggar syar'i, sesuatu yang jelas-jelas menentang sunnah, sesuatu jelas-jelas yang maksiat kepada Allah yang haram, dikemas tampak baik sehingga berbondong-bondong. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini langkah-langkah syaitan yang harus kita perangi. Fa innahu lakum 'adzuwwun mubin. Nah, yang ketiga, yang keempat yaitu jihadud dunya. Menjihati dunia. Naam. Dunia ini yang menjadi pembahasan selalu update dan viral. Dunia seperti itu semuanya. Naam. Padahal kata Allah, mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Ini firman Allah, Al-Qur'an, Rabbul alamin yang berfirman, tidaklah kehidupan dunia itu kecuali apa kata Allah? Illa mata'ul ghurur, kecuali kesenangan yang menipu. Laibun walahwun. Permainan senda gurau dunia itu fata morgana. Kenapa dikatakan dunia? Li'annahu dania, rendah, hina. Ad-dunya mal'unun kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unun mal'unatun wa ma fiha illa zikrullah aw alimun aw muta'allimun. Dunia itu terlaknat seisinya kecuali zikrullah, orang yang berilmu, dan orang yang menuntut ilmu syar'i. Apa yang mau diharapkan dengan dunia? Dunia hanya tempat berpijak, jembatan menuju akhirat, waktu yang singkat. Tempat kita bertanam di dunia ini jangan sampai terpengaruh dan terbawa larut dengan fitnahnya dunia. Wal'iyadu billah. Rasul sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Tirmidzi, dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati almal. Sungguh tiap-tiap umat itu ada fitnahnya. Fitnah yang menimpa umatku mal, harta. Kalau mau cari dunia, fadol, cari yang terbaik. Apa dunia terbaik, perhiasan terbaik? Perhiasan dunia terbaik, wanita yang solihah. Ad-dunya mata'un, kata Rasulullah SAW, wa khairu mata'iha al-mar'atus solihah. Dunia ini perhiasan. Perhiasan terbaik adalah wanita yang solihah. Naam. Alangkah nikmatnya jika kita diberi Allah istri yang solihah. 1, 2, 3, 4. Masya Allah. Ana yakin antum yang hadir akan senang semua dan menginginkan itu. Apa ada yang gak mau? Mau semua, wong itu sunnah. Itu sunnah Nabi SAW. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, "Fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'." Kata Allah, nikahi oleh kalian wanita-wanita yang kalian sukai, yang kalian pilih. Bukan satu, dua, langsung dua ayatnya. Ayo, berarti yang satu belum nikah nih. Langsung mathna kata Allah, "Wa thulatha wa ruba'." Ini firman Allah Rabbul alamin. Menyatakan 2, 3, 4. Nanti antum pulang ngomong ke istri antum, ya apa iki, aku kepingin nikah lagi. Coba diulang, diulang mas. Ambek gini, ya diulang mas. Tapi wanita solihah enggak gitu. Yang mana namanya wanita solihah? Ketika dipandang menyejukkan, ketika diperintah dalam perkara yang baik, taat, itu wanita yang solihah. Terangkan ini sunnah gini. Oh gitu sunnah ya. Nam, kholas fadol, wahai Abu Abdurrahman misalnya, kau nikah lagi, aku mendukung karena ini sunnah. Ini wanita yang solihah. Aku support antum. Faliyata fadol. Sampai pakai bahasa Arab. Bayangno, yang semula gak bisa bahasa Arab jadi bisa. Faliyata fadol, mashkuron. Ana usyajiuka ya zauji, aku akan dukung engkau untuk nikah lagi karena ini sunnah. Bukankah Allah berfirman, malah dia yang ceramah kepada suaminya, fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba', ayo nikah lagi. Suaminya, aku kok wedi ya, aduh ya wis kirim salam kalau sampai seperti itu. Jawab, na'am ya zaujati, aku akan cari yang solihah seperti engkau. Masya Allah, sunnah. Namun kata Allah agar tidak menggantung di ayat berikutnya, fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan, kata Allah. Kalau kalian khawatir enggak adil, cukup satu. Makanya Syekh Utsaimin pernah diajak gurau. Kan di antara masyayikh yang enggak ta'adud Syekh Utsaimin. Semua masyayikh, Syekh Ibnu Baz, Syekh Rabi, ta'adud semua. Syekh Utsaimin ditanya, kenapa engkau tidak ta'adud Syekh? Kata beliau, ana minal muwahidin. Jadi benaknya yang lain, kok gitu jawabannya, ana termasuk ahli tauhid. Bukan itu, minal muwahidin termasuk yang satu istrinya. Minal muwahidin. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau bicara itu antum langsung wah. Nah, bahkan nanti japri, ana kepengin belajar khusus sat. Malah gitu bisa-bisa. Nah, Toib, kenapa demikian ya ikhwan? Thauban maula Nabi sallallahu alaihi wasallam, maula Rasulullah itu suatu ketika meriwayatkan. Jadi subhanallah, ketika Rasul berbicara dengan sahabatnya, kemudian turun ayat walladzina yaknizuna al-dhahaba wal-fiddata wa lam yunfiqu fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Ayat itu orang-orang yang menyimpan emas dan peraknya, disimpan enggak diinfakkan di jalan Allah, tidak dikeluarkan zakatnya ketika mencapai nisab dan haulnya, apa kata Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim, beri kabar gembira dengan siksaan yang pedih. Sahabat pada bincang-bincang di situ, di sisi Rasul, kira-kira harta apa ya yang bisa kita simpan dan kita bisa mengambil manfaatnya di akhirat kelak. Geremeng-geremeng gitu Rasul menengarai, harta yang hendak kalian simpan, kata Rasulullah, lisanun zakir wa qalbun syakir wa zaujatun mu'minatun wa fi riwayatin wa zaujatun salihatun tu'inu imanihi. Masya Allah, harta yang hendak kalian simpan dan yang akan bisa kalian panen di akhirat kelak dan dunia pun kalian itu akan tenteram sejuk adalah lisan yang selalu zikir kepada Allah, adalah qalbu yang selalu syukur kepada Allah, adalah istri yang mukminah, istri yang solihah, yang selalu membantu untuk meningkatkan dan meninggikan iman suaminya. Ahlus sunnah wal jamaah memiliki akidah bahwa al-imanu yazid wa yankus. Ya apa enggak? Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidul iman bitta'ah, iman bertambah dengan taat kepada Allah. Wa yankusul iman bil ma'asi, dan berkurangnya iman itu dengan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika suaminya mau taklim, mau kemana ya zauji, wahai Abu Abdurrahman, mau taklim, oh na'am, fadol, ini tasnya, ini pulpennya, ini kitabnya, fadol. Zauji mau kemana, mau ta'awun untuk membangun masjid di Kalibagor misalnya, oh na'am, fadol, ini bajunya, ini minumannya, ini ininya. Mau kemana, wahai Abu Abdurrahman, mau nikah lagi. Lah, kena iku langsung kelengar kayak sapa-apa. Aja lah iku. Ndak, jangan kalau soalnya ndak. Oh, gitu. Sudah siap? Sudah. Betul? Ya, siap adil, siap. Tafadhol. Ini sunnah. Itu baru wanita yang solihah, yang bantu imannya dia karena dia sedang mengerjakan sunnah dan berharap, ya afwan ya, kita berharap kepada Allah dengan sunnah ini. Antum tahu kata Rasul, inna min waraikum ayyamus sabr, nanti di hari kalian, di belakang nanti di hari-hari kalian, kata Rasul kepada para sahabatnya, di depan para sahabatnya ada hari-hari kesabaran, yang ketika itu sunnah dicela, sunnah dimatikan, kemudian dia menjalankan sunnah itu yang sedang dimatikan oleh umat dan dicela dan dicaci maki, itu pahalanya seperti 50 diantara kalian. Sahabat kan cemburu. Loh, kok bisa? Hari-hari kesabaran dibalik kelak nanti ada sunnah, yang sunnah itu dimatikan, sunnah itu dicerca, dimaki, dikucilkan, dihidupkan ketika itu, itu seperti 50 sahabat pahalanya. Sahabat cemburu, ya Rasulullah, aw minhum, 50 pahala diantara mereka. Kata Rasulullah, bal minkum, di antara kalian. Nah, semoga ini bagian dari itu. Oh, pahalanya besar, lumayan kan? Nah, sehingga dengan ini wahai zauji, kata istrinya, nah, aku ikhlaskan, tafadol, engkau nikah lagi. Niatkan ikhlas karena Allah untuk menjalani sunnah. Jaga kehormatan engkau wahai suamiku. Adillah dalam menikah lagi wahai suamiku. Apa kata suaminya? Naam, ala ra'si wal ain. Nah, siap, ala ra'si wal ain, itu istilah siap, aku akan laksanakan dengan baik, itu bahasanya. Berangkat, alhamdulillah, kan ada kemungkinan dua yang ma'ruf ya di kalangan. Jangan, tolak. Ada yang begini bahasanya, dan sampai kepada anak, ya apa, anak nikah lagi, tafadol, tafadol, kata istrinya, tafadol. Alhamdulillah, jazakallahu khair. Naam, tafadol. Anti enggak keberatan? Tidak, kaif keberatan, ini sunnah. Cuman afwan, kalau anak enggak mampu, anak pulangkan ke orang tua anak. Top. Ya ojo, itu anak papat kan gitu. Jangan gitu lah, kaif ini kan sunnah. Enggak mungkin kan anak menentang. Kita belajar tahunan masalah sunnah, masa anak menolak? Fadol, fadol, kata dia. Yang satu, subhanallah, istrinya nyuruh betul, fadol, fadol. Dan sesungguhnya bukan dia anu, istilahnya asal-asalan atau manis bibir dak, fadol. Suaminya enggak siap. Aduh, aku sih gurung siap ya. Gitu. Ya sudah, mau bilang apa? Nah, yang penting ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga hidayah. Selalu berdoa kepada Allah. Cari teman-teman yang soleh. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan pada siang ini. Wal ilmu indallah. Insyaallah kita lanjutkan fi darsil lahiq pada berikutnya dengan izin Allah dan pertolongan Allah. Dan kurang lebihnya wal afu minkum. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.